aku kali harap tepati janji tak jalan kowe ra ngapusi luka ku ini alur kowe rezeki tak bukeke kowe aja beda hati tapi kejang lagi wajah pene dari Elsa, spesial buat semua yang sudah hadir.